Mitra Bisnis, seorang warga mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung soal Perda Perparkiran Jakarta yang salah satu pasalnya menyebut jika terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan, tanggung jawab ada di pihak konsumen bukan pengelola tempat parkir. Perda ini dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatakan pelaku usaha harus bertanggung jawab atas barang dan jasa yang diperdagangkan. 2 tahun lalu pernah ada putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatan seorang konsumen yang kehilangan kendaraannya di tempat parkir. MA memerintahkan pengelola parkir mengganti kendaraan yang hilang itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengacara Ricardo Simanjuntak. Pak Ricardo, apa komentar Anda? Ya, artinya saya pikir begini ya. Perparkiran itu kan bagian dari pelayanan publik sebenarnya. Dan itu bisa dikelola kan gitu kan. Sehingga orang itu parkir dan memberikan kontribusi, artinya melakukan pembayaran sesuai dengan yang telah ditetapkan. Itu artinya bentuk dari kesepakatan itu kan juga harus memberikan keamanan dan juga ketertiban dalam proses perparkiran. Gitu. Dan parkir itu dalam merupakan bagian dari pelayanan negara terhadap warga dalam konteks memberikan satu ketertiban dan keamanan. Dan itu berada di banyak wilayah, bisa di pergedungan yang dikelola secara khusus, bisa juga jalan yang juga dikelola secara khusus gitu, dan juga bisa dikelola secara langsung. Itu kan masing-masing. Tapi prinsipnya ya bahwa orang parkir itu membayar dan dia juga membutuhkan keamanan terhadap barang yang diparkirkan. Gitu. Nah, kalau logika umumnya sih harusnya konsumen itu, orang yang parkir di situ harus dipastikan bahwa haknya akan terlindungi. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa orang parkir lalu mobilnya hilang kemudian itu tanggung jawab orang yang parkirin, nah itu saya belum bisa melihat bagaimana logika keadilan hukumnya di situ. Ya, sebenarnya memang proses-proses untuk melakukan pelayanan itu harus diperbaiki. Gitu kan. Kalau kita lihat juga dalam satu putusan Mahkamah Agung tentang perparkiran juga, sikap Mahkamah Agung kan sudah ada bahwa konsekuensi dari parkir itu ya jika ada kehilangan, ya pihak pengelola parkir bertanggung jawab terhadap itu. Gitu loh. Kan kalau Undang-Undang Konsumen sendiri kan tegas memberikan perlindungan kepada hak konsumen gitu ya. Tapi itu pun, saya pikir itu kan sudah diajukan ke Mahkamah Agung untuk uji materi gitu ya. Mungkin biarlah Mahkamah Agung yang akan memeriksanya gitu. Saya nggak tahu sampai berapa besar pemenuhan terhadap formalitasnya dan kita biarkan aja Mahkamah Agung untuk memeriksa. Tapi bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwa tarif parkir dinilai terlalu rendah untuk menjamin kehilangan mobil yang diparkir? Nah, kalau misalnya dikatakan bahwa artinya biaya parkir itu sendiri sangat kecil dibandingkan dengan objek yang diparkirkan atau mobil yang diparkirkan, itu kan bicara tentang jam, ya. Dan bicara juga konsekuensinya mungkin akan dihubungkan dengan asuransi parkir yang harus dikembangkan, gitu. Jadi artinya tidak bisa kekosongan dari satu beban tadi membuat dengan mudah dikatakan bahwa tanggung jawab terhadap kehilangan itu semata-mata tanggung jawab orang yang memparkir. Nah, tapi kalau barang yang berada di dalam mobil yang tidak dideklar, jika hilang itu tanggung jawab pengelola parkir, itu saya pikir ada prinsip keadilannya. Prinsipnya ketentuan hukum yang lebih rendah tidak bisa bertentangan yang di atasnya. Ketertiban hukum itu selalu terbangun atas satu dalil bahwa peraturan yang berada di bawah tidak bisa bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Itu hierarki hukum namanya ya. Demikian pengacara Ricardo Simanjuntak, saya Wendy Lim.